Lukas Hondongam Tallu. Ilan taung ka-15 na mapahenta to mahajat Tiberius, eta to Pontius Pilatus menda di gubernur di Judea, anna Herodes muanday kapahentaan di Galilea, anna Filipus sulasubun na Herodes muanday kapahentaan di Iturea, anna di Traconitis, anna Lisanias muanday kapahentaan di Abilene. Anna to menda di sandoto watu eta to isang hanas anna Kayafas. Ia tahun netan to'o, anna makkade puang ala ta'ala laku Yohanes, anak na Sakaria di opuhir lasam. Nasuhu lekba Yohanes lakuinkan naunyan jolemba na salu Yordan, umpalandak kadan na puang ala ta'ala naunga. Tihogongannya inggan na kasalaamu, amu beho yak kalemu ditedo, anna mala na ampun yang kuak dosamu puang ala ta'ala. Umba susi puhan na payolo lamban Nabi Yesaya ilah suha na naunga. Den tau di opuhir lasam metamba-tamba naunga. Patokan nilalan debata, maluluangan nilalan lanaulanna. Melembana la ditambunni, matanetena sola mabuntunna la dipomahante, anna maklekko-lekkona la dimaluluang, anna mabukbak-bukbakna la dipomahampa. Anna ingganna hupatawil la nindelino, la muita kasalama sambutu yawo maipuang ala ta'ala. Makada Yohanes la kotobuda indoto sule la ditedo, nawa? Oh, ingga muak to si mambapa bulim, pesubunna to kadake gau. Usangah ka iko lamala ko lappa dia mayahak kasalena puang ala ta'ala. Pak baju pole ko, anna pak dodo pole. Anna tandan ni diwa, usos sosik dang ko gaukmu, anna unting ko basapammu. Damu ayak, tak kalah napas salah puang ala ta'ala, aka piampuan nakan Abraham. Aka kutulasang ko, inde mai batu lamala duka na padadi puang Allah Ta'ala campuanna Abraham. Tento mai ladi pembatami wase diadak na puang Allah Ta'ala dilemposan ninggan na kaju tak na kembua manappa anna ditibe tama api. Ya mekutanan tobu dalaku Yohanes nawa. Maka susi ia kapahalu laki pogau. Na timbain nawa. Menna-menna muampuan dua baju. Lana ala mesa anna na benni lako to tak dem bajunna. Anna menna-menna muampuang kinande lana patesian duka. Den duka sule sanaka-naka tuan pasima melo laitedo. Ia mekutanan duka nawa. Oh tungguhu. Aka kami lapahallu kipugau. Na timbai Yohanes nawa. Daun palak di impelau anna indo puha diwangko. Ia mekutanan duka sanaka-naka soho dadu nawa. Anna kami, aka kami laki pugau. Na timba Yohanes nawa. Daun panggala bebek lako tau, kita yelalanna. Anna tak toko lompa kolok-kolok ibebek kekadakean tau, anna malina bajak. Paganna unna iko duka indo sahomu. Ia sanyi mekutanan nilam pinawanna indo tau buda nawa. Yang ketemba indo to dilantik lami pasalama mesen diampai. Ian to ananoi Yohanes laku indo tau buda. Kau-kau, ubai kupake untedok kwa. Sapok dako ito o, sulen to kuasa puhaya anna lakao. Aka moi laku bukayam pekapuk sapatunna talasihatan ne. Iya, penapa maseho anna apila napake nate dosang kwa. Sihapan to mak tapi, tokan dio limanna petapi lana sekla ambanne malapu anna lakokna. Ingganna banne malapu ladi anna manappa tamaloko, anna lakokna ladi tibe ya tama api tapi depikde. Anna buda pikada penan nak sengak na tulak Yohanes watunna na umpak pakahiban nindo kaheba katilal lasam. Sapo indo ya Herodes to muandai kakuasaan dio Galilea, na kihaya Yohanes akan pobay ne Herodias, bayne na sulasubunna, anna dio na pi kakada kia sengak na pogau. Sapo uhangan imandi kakada kianna, akan patama tahungku Yohanes. Tapa na puha na tedo Yohanes induinkan na tabuda, yang tedo nduka puang Yesus. Puhay na tedo, ia maksambaja mi puang Yesus. Ia tapati bukasi halangi, anna tuhun ni penapa maseho, anggasan na dangan-dangan nuhampoi. Anna dihinyisi hangka maha butuya po may suhuganawa. Ikuntun di anak pakpakamajangku, tong pumasanam penawangku. Kiha-kiha, talupulon taun na dadina puang Yesus, anna pahandui pengkahangan na. Anna situ pasangin na tau, puang Yesus anak na Yusuf. Indo Yusuf anak na Eli, Eli anak na Matat, Matat anak na Lewi, Lewi anak na Malki, Malki anak na Yanai, Yanai anak na Yusuf, Yusuf anak na Maticha, Maticha anak na Amos, Amos anak na Nahum, Nahum anak na Hesli, Hesli anak na Nagai, Nagai anak na Maat, Maat anak na Maticha, Maticha anak na Simei, Simei anak na Yosef, Yosef anak na Yoda, Yoda anak na Yohanan, Yohanan anak na Resa, Resa anak na Serubabel, Serubabel anak na Sealtiel, Sealtiel anak na Neri, Neri anak na Malki, Malki anak na Adi, Adi anak na Kosam, Kosam anak na Elmadam, Elmadam anak na Er, Er anak na Yesua, Yesua anak na Eliezer, Eliezer anak na Yorim, Yorim anak na Matat, Matat anak na Lewi, Lewi anak na Simeon, Simeon anak na Yehuda, Yehuda anak na Yusuf, Yusuf anak na Yonam, Yonam anak na Eliakim, Eliakim anak na Melea, Melea anak na Mina, Mina anak na Matata, Matata anak na Nathan, Nathan anak na Daud, Daud anak na Isai, Isai anak na Obed, Obed anak na Boaz, Boaz anak na Salmon, Salmon anak na Nahason, Nahason anak na Aminadab, Aminadab anak na Atmin, Atmin anak na Arni, Arni anak na Hesron, Hesron anak na Peres, Peres anak na Yehuda, Yehuda anak na Yakub, Yakub anak na Isak, Isak anak na Abraham, Abraham anak na Tera, Tera anak na Nahor, Nahor anak na Serug, Serug anak na Rehu, Rehu anak na Peleg, Peleg anak na Eber, Eber anak na Salmon, Salmon anak na Kenan, Kenan anak na Arpaksat, Arpaksat anak na Sem, Sem anak na Nuh, Nuh anak na Lamek, Lamek anak na Metusala, Metusala anak na Henok, Henok anak na Yaret, Yaret anak na Mahalalel, Mahalalel anak na Kenan, Kenan anak na Enos, Enos anak na Set, Set anak na Adam, Adam anak na Puang Allah Ta'ala.